Konsultasi Syariah. Menaiki kendaraan terlaknat. Pertanyaan, apa benar ketika kita melaknat sebuah benda, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh menggunakan benda tersebut lagi dan harus menjualnya dan tidak boleh diambil hasilnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Imran bin Husain bercerita, dalam salah satu safarnya Nabi SAW, ada seorang wanita Ansar yang ikut dalam rombongan, menaiki unta tunggangannya. Tiba-tiba, wanita ini marah dan melaknat untanya. Ternyata ucapannya didengar oleh Nabi SAW, lalu beliau bersabda, yang artinya, ambil semua barang yang ada di atasnya dan biarkan unta ini berkeliaran, karena unta ini telah dilaknat. Kata sahabat Imran, aku lihat unta itu berkeliaran di tengah rombongan dan tidak ada satupun yang menangkapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar. Tiba-tiba Aisyah melaknat untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar untanya dikembalikan. Beliau bersabda yang artinya, jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan ini. Pertama, bahwa larangan ini hanya khusus berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, unta yang dilaknat oleh pemiliknya tidak boleh menyertai perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Namun boleh saja ditunggangi selama tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa doa laknat ini mustajab. An-Nawawi mengatakan, pahami bahwa bisa jadi makna hadis ini membingungkan, padahal aslinya tidak membingungkan. Maksudnya di sini adalah larangan untuk menyertakan unta itu dalam perjalanan mereka. Bukan maknanya larangan untuk menjualnya, menyembelihnya, atau menaikinya untuk safar yang tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kegiatan di atas dibolehkan, tidak ada larangannya. Selain unta itu tidak boleh menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riyadhus Shalihin. Kedua, bahwa larangan ini dalam rangka memberi hukuman untuk pemilik. Karena ruang kepemilikannya dibatasi disebabkan kata laknat yang dia sampaikan untuk kendaraannya. Sehingga, sekalipun dia pemilik unta itu, namun dia tidak boleh menaikinya karena telah melaknatnya. Ibnu Muflih mengatakan, larangan dalam hadis ini dipahami khusus jika dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Karena itu, berdasarkan riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar unta yang dilaknat itu dikembalikan. Beliau bersabda, "Jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku." Bisa juga dipahami bahwa ini sebagai hukuman pembatasan terhadap penggunaan harta, yaitu uqubah maliyah, agar masyarakat tidak meniru perbuatan itu. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hubairah dalam hadis Imran. Dan dipahami sebagaimana yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang doa yang mustajab. Ada banyak pendapat lainnya dari para ulama. Jika kita memahami sesuai pendapat pertama, berarti laknat pada kendaraan ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melebar sampai di zaman kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran agar kita tidak mudah melepas kata laknat dan celaan kepada benda apapun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu langit akan tertutup tidak menerimanya. Lalu laknat ini turun ke bumi dan semua pintu bumi tertutup tidak menerimanya. Lalu dia kebingungan ke kanan dan ke kiri. Setelah dia tidak punya ruang, maka dia menuju yang dilaknat. Jika laknatnya benar sasaran, maka dia mengarah ke sana. Jika laknatnya tidak benar, maka kembali ke orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.